بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyra ikhwani fid din rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya hingga saat ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya istiqamah di atas iman oleh Islam dan juga di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di kala kita hidup di zaman yang bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam semakin menjadi asing. Rasulullah SAW menyebutkan badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu dulu datang asing dan kelak nanti akan datang asing pula, menjadi asing pula sebagaimana awal datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, asing karena istiqamah di atas Islam, berpegang teguh dengan apa yang menjadi tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fiddin azani Allah iyakum. Banyak kaum muslimin yang mengetahui kalau Rasul alaihi salatu wassalam adalah tauladan, panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul alaihi wasallam bagi kalian ada uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebahagiaan di hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan siapa yang ingin dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya, ikhwan bidanzani Allah, seiring dengan tahunya mereka Rasul alaihi salatu wasalam sebagai uswah hasanah dalam kehidupan, ternyata mereka banyak meninggalkan apa yang menjadi tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, sunnah-sunnah Rasul alaihi wasalam, sehingga menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, menempuh jalannya salafus saleh sebagaimana para sahabat berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, dibutuhkan kesabaran dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan. Karena di saat sunnah itu semakin asing di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan tentu akan semakin terasa berat. Ma'asyar ikhwani fiddin azani Allah iyakum, termasuk perkara yang menjadikan sebab seseorang diberikan keistiqomahan adalah untuk senantiasa bermajlis ilmu, mengkaji dan mendalami bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena al-ilmu yusmirul yakin, ilmu itu akan menghasilkan keyakinan, akan menghasilkan kemantapan dalam kalbu, sehingga terpaan-terpaan subuhat, begitu juga syahwat, dengan sebab diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan adanya as-sabat. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah Ta'ala akan mengokohkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah Ta'ala, yakni kekokohan menghadapi berbagai ujian, baik subuhat maupun syahwat, ketika di dunianya dan kelak di akhirat, yakni di pertanyaan alam kubur. Nah, yang demikian ikhwan fillah jazakumullah iyyakum disebabkan adalah ketika seseorang meyakini dengan mantap dengan sebab bimbingan ilmu, diberikan kejelasan dalam bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang demikian pun ada saja orang-orang yang perkaranya sudah jelas saja, namun justru memilih hawa nafsunya atau memilih jalan yang lain. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wa mayyushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang yushakikir rasul, durhaka kepada rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia kejelasan petunjuk. 6. Sudah datang kepada dia keterangan ilmu yang jelas, gamblang, namun masih saja dia menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan justru dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka kami kuasakan dia kepada penyimpangan yang dia akan tuju. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan jeburkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempatnya kembali. 6. Sehingga senantiasa kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala berat-beratnya untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, dikala ikhwan dan zani Allah banyaknya ujian dan cobaan, bahkan termasuk ketika kita ingin berusaha mendalami agamanya Allah, mengkaji agamanya Allah, pun juga ujian dan cobaan. Maka sebab-sebab keistiqomahan hendaknya senantiasa kita pegangi, diantaranya kesabaran kita untuk bermajlis ilm. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilgodati wal'asi yuriduna wajah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti'man aghfalna qalbahum an dhikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu ma'alladina yada'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa mereka beribadah kepada Rabb mereka. Bilghodati wal asyi, di waktu petang maupun waktu siang, pagi maupun petang. Sabar bersama orang-orang yang istiqomah, sabar bersama orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kepalingkan pandanganmu dari mereka hanya sekedar engkau menginginkan turidu zinatal hayati dunya, hanya sekedar engkau menginginkan kesenangan dunia. Larut dengan ahli dunia, tinggalkan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu taati orang-orang yang hatinya kami lupakan untuk mengingat kami. 6. Orang-orang yang kalau kita bergaul dengan mereka menjauhkan kita dari Allah Karena memang jalan mereka adalah jalan yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dilarang oleh Allah taala. Walau tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati orang-orang yang hatinya kami lalaikan mereka dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta. Dan adalah urusan mereka dosa. Urusan mereka adalah penyimpangan. Nah, ini ikhwani fiddin azan ya Allah. Jangan sekedar mengikuti tuntutan-tuntutan keinginan duniawi, silau dengan duniawi, silau dengan kanan kiri orang-orang ahlu dunia, kemudian sampai kita terpalingkan dari pergaulan dengan orang soleh, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara usaha adalah senantiasa bermajelis ilmu untuk kita mendapatkan nasihat, bimbingan, arahan. Sekali lagi, sangat-sangat deras, sangat-sangat kencang godaan, ujian dalam kehidupan kita kalau kita tidak terus-terus menguatkan diri, menguatkan hati dengan nasihat, dengan bimbingan ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka sangat dikhawatirkan ikhwan fillah jazani Allah yakum, kita termasuk orang-orang yang tidak sabar. Nas'allahu salamah wal afiyah. Masra ikhwan fillah jazani Allah yakum, kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Asma'il Muhammadiyah atau Asma'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kepribadian Rasul alaihi salatu wasalam, akhlak serta sifat serta kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam yang kita sangat-sangat syarat dengan ilmu faedah yang kita bercermin dengan kehidupan beliau, akhlak beliau, perilaku beliau sebagai lentera yang menjadi petunjuk dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai umatnya, dan kita sebagai orang-orang yang siap mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Di bab yang ke-25, bab maja'a fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat roti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah baca di hadis pertama yang menunjukkan bagaimana kesederhanaan dan kezuhudan kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Yang kita sedikit ulang, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ma sabi'a Rasul al Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzin sa'ir yaumaini mutatabi'aini hatta kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kenyang dari roti gandum khubz sa'ir dua hari berturut-turut. Itu tidak pernah dialami. Dua hari bisa kenyang hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, demikian keadaan Rasul alaihi wasallam dan keluarga beliau. Ikhwani fi din azani Allah. Bukan berarti keadaan yang demikian sengaja seseorang kemudian bermalas-malas supaya fakir, miskin, tidak. Namun babnya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasalam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pun diuji dengan kesederhanaan, diuji dengan kekurangan. Dan itu menunjukkan sekali lagi faedah yang kita ambil, yang kita sebutkan pada pertemuan berikut yang lalu, menunjukkan dunia, kecukupan, harta, materi itu bukan ukuran kemuliaan. Nah, bukan ukuran kemuliaan. Kalau sekiranya itu ukuran kemuliaan, tentu Rasulullah SAW akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan fillah jazani Allah, kemuliaan itu adalah bagaimana keadaan yang ada pada diri seseorang itu menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika kita diberikan nikmat kelebihan. Nah, sisi yang lain, keadaan sebagaimana Rasul alaihi wasallam mendidik kita untuk kita tidak mudah berkeluh kesah dengan kekurangan-kekurangan yang menimpa diri kita. Nah, manusia yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun merasakan kelaparan. Kalau dibandingkan kita, mungkin amat jauh. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Bisa jadi bahkan yang kita tanya, betapa seringnya kita ini kekenyangan, bahkan berlebih makanan. Nah, adapun Rasulullah alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, tidak pernah mengalami dua hari berturut-turut kenyang sampai Rasulullah SAW meninggal. Jika keadaannya demikian, artinya di setiap dua hari itu ada masa-masa mengalami, yakni kekurangan, mengalami kelaparan. Bukti diantara bukti ikhwan fillah jazani Allah, pernah sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan tamu. Nah, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan. Datang masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha seorang perempuan membawa dua anak perempuan. Nah, kemudian wanita ini meminta-minta, tasal, meminta kepada Aisyah karena juga mengalami kelaparan. Aisyah kemudian mencari-cari sesuatu yang bisa dikasihkan. Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Aku pun tidak mendapati sesuatu kecuali sekedar satu butir kurma. Di rumah tangga Rasul ini dicari-cari yang ada cuma satu butir kurma. Nah, menunjukkan apa? Bahan makanan yang ada di rumah Rasul alaihi wasallam ada kalanya ikhwan kosong. Hanya didapati satu butir kurma. Itu pun kemudian fa'ataituha, aku berikan sebutir kurma itu ilaiha, kepada dia. Nah, kemudian perempuan itu, satu kurma itu dibagi, dipecah, dibagi dua gitu, kasihkan putrinya, dua orang. Dia sendiri tidak makan. Padahal mereka kelaparan. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, disampaikan oleh Aisyah kejadian tersebut. Apa kata Rasul alaihi salatu wasalam? Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak-anak perempuan. Naam. Apapun bentuk ujiannya dengan adanya anak-anak perempuan, ikhwan fillah jazani Allah, kemudian dia tetap saja sabar, mendidik, mengarahkan, mengusahakan anaknya untuk supaya menjadi anak-anak yang salihah. Maka kata Rasulullah SAW, kunna lahu sitron minan nar. Anak-anak itu nanti menjadi penghalang. Menjadi penghalang, dinding, pembatas dari siksa api neraka. Nah, menjadi sebab keselamatan dia tidak terkena siksa api neraka. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Ini yang menjadi syahid adalah keadaan rumah tangga Rasul alaihi salatu wasalam. Terkadang tidak ada bahan makanan. Nah, sekali lagi, kalau melihat, membandingkan dengan diri-diri kita, tentunya kita sangat-sangat banyak bersyukur. Sisi yang lain, untuk mendidik diri kita untuk tidak banyak mengeluh, keluarga kita untuk tidak banyak mengeruh. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qannahu Allah bima a'tah." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Nah, dan wa qannahu Allah bima a'tah, dan dia diberi sifat qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Sifat yakni berlapang dada, menerima apa yang Allah Ta'ala berikan, disyukuri, merasa cukup. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang di kitab kita 144. Qala haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri, qala haddatsana Yahya ibn Abi Bukair, qala haddatsana Haris ibn Utsman an Sulaim ibn Amir, qala sami'tu Aba Umama al-Bahili yaqul, ma kana yahdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sa'ir. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Tirmidzi di Sunan beliau dan hadisnya adalah sahih. Aku mendengar Aba Umama al-Bahili mengatakan, kata Sulaim ibn Amir yang meriwayatkan hadis ini dari Umama al-Bahili, Aba Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, maka nayaf dulu an ahli baiti Rasulullah SAW khubzuz za'ir, tidak pernah mengalami kelebihan keluarga Rasulullah SAW berupa roti sa'ir, roti gandum, khubz, roti gandum ini tawar, belum diadoni dengan macam-macam. Kalau sekarang kan sudah biasa itu apa? Nah, roti yang atasnya sudah ada dagingnya, ada kayak burger gitu ya. Wah, anak-anak sekarang aja burger biasa itu. Nah, Rasulullah SAW roti gandum, roti tawar gitu. Nah, roti yang memang diulek dengan yakni air. Nah, paling kasih garam supaya nggak terlalu tawar, udah habis itu dipanggang. Nah, roti tawar. Kalau makan, ya ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, kalau tidak ada apa-apa ya cukup dicelupkan dengan air, air hangat. Nah, baik. Sebenarnya ya makannya masih pakai yang lain, yakni kalau biasa di kebiasaan orang Arab, ikhwan mizaniyallahu ayakum, biasanya dengan semacam bubur itu. Nah, bubur itulah letaknya bumbunya, yang dicampur dengan daging gitu. Nah, namanya fasolia, bubur kacang. Saya lihat kalau di sebagian toko ada, supermarket itu sudah ada yang kalengan ya, kacang merah atau kacang kedelai hijau atau kuning, tinggal dipanasin kasih bumbu sedikit. Nah, itu pakai itu makanya, itu sudah. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah keluarga beliau lebih ada kelebihan khubz sa'ir. Bagaimana kelebihan yang terjadi sebagaimana hadis sebelumnya, bahkan beliau kelaparan, tidak pernah merasakan kenyang lebih dari 2 hari. Keadaan keluarga Rasul alaihissalam. Sekali lagi ini memberikan faedah ikhwan yudhazani Allah, bagaimana kesederhanaan nah rumah tangga Rasul alaihissalam. Dalam keadaan demikian beliau menyatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. 6. Qala haddatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi, qala haddatsana Sabit ibn Zaid an Hilal ibn Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas, qala kana Rasulullah sallam yabitu layali mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahlu la yajiduna asya wa kana aksaru khubzihim khubzat sa'ir. Adalah Rasulullah SAW bermalam, beberapa malam berturut-turut dalam keadaan tawiyan, kelaparan. Wa ahlu, huwa wa ahlu, beliau dan keluarganya. Beberapa malam berturut-turut kelaparan. La yajiduna asya, tidak ada yang bisa dimakan untuk makan malam. Nah, dan mayoritas yang menjadi roti beliau adalah khubz sa'ir, roti gandum. Nah, roti gandum, bukan sarit. Kalau sarit itu roti yang sudah dikasih adonan campur daging. Nah, roti gandum, roti tawar. Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddatsana Ubaidullah ibn Abdul Majid Al-Hanafi, qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, qala haddatsana Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaki, kata Sahal ibn Sa'ad, beliau ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan annaki. Annaki itu diterangkan adalah ad-dakikil abyad al-khalis, gandum yang putih, yang istilahnya kelas satunya lah. Sebab diayak berkali-kali sehingga yang tersisa adalah gandum yang bagus hasilnya itu, putih. Diayak beberapa kali. Nah, yakni khuwara. Faqala Sahal, dijawab oleh Sahal, ma ra'a Rasulullah SAW annaki hatta laki Allah. Rasulullah SAW tidak pernah mendapati gandum yang putih itu. Nah, kalau kita anggap supernya lah gitu. Hingga beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau wafat. Faqila lahu, maka beliau ditanya lagi, hal kanat salakum manakhil ala ahdi Rasulillah SAW, apakah di zaman Rasul alaihi wasallam kalian memiliki ayakan gandum? Qala ma kanat lana manakhil, enggak, kami dulu enggak punya ayakan gandum. Qila kaifa kuntum tasna'una bisair, lantas apa yang kalian perbuat dengan terhadap gandum-gandum itu? Qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matara summa najinuhu, kami dulu biasa meniupnya, kemudian terbanglah gandum tersebut. Nam, kemudian kami baru mengadoninya dengan campur dengan air. Artinya gambarannya mungkin kayak orang kita dulu, kalau beras itu di apa, pakai tempayan itu ya, sambil ditiup. Nah, kotorannya pisah dengan ya. Jadi ya hasilnya tidak sebersih kalau di penggilingan ya. Nah, dulu manual, orang dulu ditumbuk. Masih ada yang ngalamin dulu? Pak Basri ngalamin ya? Ditumbuk padi itu. Nah, gitu. Baru setelah itu pakai tempayan gitu. Nah, ditapenin gitu ya, sambil ditiup-tiup. Nah, kalau anak kita disuruh begitu, gak sabar dah. Nah, insya Allah sekarang ikhwan jazakumullah, beras aja, nah, misalnya yang merek mesti kan gitu. Subhanallah. Ini keadaan zamannya Rasul alaihissalam, artinya gandum ya ala kadarnya. Nah, bukan yang berkelas, kesederhanaan yang ada di kala itu. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Mu'adz ibn Hisam, qala haddatsana Abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik, qala ma akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukkarajjah wala khubizalahu muraqqab. Qala faqultu li Qatadah fa'alama fa'ala makanu ya'kulun, qala ala hadhi sufar. Hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas, kalau bahasa sekarang, meja, meja makan. Nah, ini khiwanin diterangkan di sini, khiwanin sayun murtafiun yudau alih ta'am, tempat yang tinggi yang diletakkan makanan. Nah, qad yusna min al-khasal aw nahwi, yang dibuat dari kayu dan semisalnya. Wala fi sukarajah wala khubiza lahu muraqqaq. Nah, dan tidak pernah beliau juga menyantap makanan yang terbuat dari roti yang gandumnya itu mulayyan muhassan na'im, yang gandum yang tadi, yang berkelas tadi, yang udah lembut, udah bagus. Nah, itu yang ada pada diri Rasul alaihi wasallam. Karena ikhwan jazani Allah wa iyakum, sebagaimana yang sudah lewat bagi kita, Rasulullah SAW keadaan duduk beliau di bab sebelumnya, duduk beliau ketika makan, beliau lebih senang, yakni sebagaimana duduknya abet, budak makan di bawah, kalau kita bahasa kita lesehan ya. Nah, tidak di meja, itu lebih disenangi oleh beliau. Nah, sehingga riwayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja Rasulullah SAW. Karena itu bagian dari juga kesederhanaan, ketawaduan. Nah, makan di bawah. Ikhwan fillah jazani Allah. Nah, ini yang dialami oleh Rasulullah SAW juga. Makanan beliau adalah dari bahan yang sederhana. Khubz dari gandum yang secara kelas tidaklah yang terbaik. Nah, sehingga ketika itu ditanya Qatadah, Qatadah yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, fa'ala makanu yakulun, terus mereka makan di atas apa? Qala ala hadis sufar, di atas, yakni sufroh. Sufroh itu alas gitu, memang biasa disiapkan untuk makan. Nah, sufroh itu yang nanti kalau ada makanan-makanan tercecer tinggal dibersihkan, nanti dipakai lagi. Nah, kalau sufrohnya sekarang itu plastik, plastik tipis itu ya, digulung. Nah, diambar gitu. Nah, sekali pakai habis itu dibuang sak plastiknya. Orang dulu sufroh, yang kita masih dapat di sufroh di pedalaman orang-orang zaman itu, kayak tempayan juga. Nah, dianyam gitu, dari daun apa kurang tahu kita, itu dianyam gitu agak lebar. Nah, itu di atasnya itu. Nah, itu alas untuk makan. Nah, kalau mungkin kita beli plastik atau karpet plastik gitu, nah, jadi kalau kotor tinggal ngelap, nanti dipakai lagi untuk sufroh, untuk alas makan. Nah, di lesehan. Ini ikhwan fillah jazani Allah. Kabarkan kepada keluarga, mungkin di antara keluarga ada yang menanya, kapan gak dibeliin meja yang kayak di rumah makan tuh kan enak duduk gitu. Udah tahu, Rasul itu lebih senang makan itu di bawah. Nah, dan bahkan di riwayat yang kita baca ini tidak pernah Rasulullah makan di atas meja. Bukannya tidak boleh ya, boleh, boleh. Ini amrun jaiz, perkara yang boleh. Tapi dari sisi afdol, dari sisi yang Rasulullah SAW yakni senangi, nah, itu ada unsur ketawadukan, kesederhanaan. Nah, adalah makan di bawah. Ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Nah, Sehingga beliau mengatakan wa aklu ala khiwan mubahun wa laisa bimuharram. Makan di atas meja itu satu yang mubah, bukan yang haram. Lakin Nabi SAW kana mutawadian fi ta'amihi. Namun Rasulullah SAW keadaan beliau adalah tawadu di dalam makan beliau, wa fi su'uni kullih, bahkan di seluruh urusan beliau. Nah, sangat banyak kita dapati ketawadukan beliau. Kendaraan beliau kadang pakai khimar. Nah, keledai. Ya, itu pun kadang beliau memboncengkan sahabat yang lain. Tawadu beliau. Nah, waqad taqaddama qaulu Qatadah kunna na'ti Anas bin Malik wa khabbasuhu qa'imun wa khiwanuhu maudu'un. Pernah juga Imam Qatadah meriwayatkan bagaimana pertemuan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabah yang sehari-hari banyak waktunya bersama Rasulullah SAW karena beliau dihibahkan oleh umiknya, nah, untuk berkhidmat khadim, menjadi pembantu Rasul alaihi salam. Ini Anas bin Malik. Nah, Qatadah yang banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami pernah datang mendatangi Anas bin Malik dan waktu itu khabbasuhu qaimun. Nah, tukang rotinya beliau berdiri mau mengambilkan roti. Nah, wa khiwanuhu maudun, dan beliau tempat makanannya adalah di bawah. Anas bin Malik pun mencontoh bagaimana Rasulullah SAW. Indahu sayun murtafa'un yudho alaihi ta'am. Wa Anas wa rawi hadal hadis. Dan pernah juga didapati beliau punya khiwan. Yaitu tempat makan yang agak tinggi. Nah, sehingga khabbasnya yang membuat roti, mendatangkan rotinya diletakkan di khiwan, yakni meja makan. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah juga makan di atas, yakni meja. Artinya bukan perkara yang dilarang. Namun Rasulullah SAW adalah lebih mencintai, menyenangi keadaan yang di situ tanpa meja makan. Nah, qala haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Abbad ibnu Abbadil Muhallibi an Mujalid an Sa'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah fada'at li bi ta'amin faqalat ma asba'u min ta'amin fa asab an abkiya illa bakitu qala qultu lima qalat adkurul hal lati faraka 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Wallah ma sabi'a min khubzin wa lahmin marratain fi yaumin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga dalam sunannya. Namun pada rawi di sini ada kelemahan. Naam, ada rawi bernama Mujalid ibn Sa'ad dihukumi lemah secara terjemah, yakni dari Masruq, aku menemui Aisyah, kemudian Aisyah minta dihidangkan makanan untukku. Dan Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, ma asba'u min ta'amin, aku belum pernah merasakan kenyang dari makanan. Fasa'u an abkiya illa bakitu. Qala qultu lima. Dan enam. Kalau sekiranya aku inginkan enam menangis, maka tentu tidak akan pernah berhenti karena seringnya kelaparan. Maka beliau bertanya, saat itu beliau menyampaikan, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan demikian, ternyata beliau kemudian menangis. Lima, kenapa? Kata Aisyah, aku ingat keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan dunia ini. Wallah demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang dari roti dan daging dua kali dalam sehari. Aisyah mengingat kenangan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang dua kali dalam sehari. makan roti dan daging. Nah, namun sekali lagi ini ada kelemahan dalam sanad hadisnya. Kita selesaikan tinggal dua hadis. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Su'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddisu 'anil Aswad ibni Yazid an Aisyah qalat ma sabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis sa'ir yaumaini mutatabi'aini hatta kubido. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dari Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW pernah merasakan kenyang berupa makanan khubzis sa'ir, yakni roti gandum, dua hari berturut-turut sampai beliau meninggal. Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddatsana Abdullah ibn Amr, Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Waris an Sa'id ibn Abi Arubah, an Qatadah an Anas, qala ma akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari, juga Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dari hadis Anas yang hampir sama dengan sebelumnya, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas hidangan meja dan beliau tidak pernah makan khubz yang lembut hingga Rasulullah SAW meninggal. Nah, demikian ikhwan fillah jazani Allah, gambaran bagaimana makannya Rasul, hidangan Rasul alaihi wasallam dan roti yang dimakan oleh Rasul alaihi wasallam. Nah, sehingga kesimpulannya adalah hidup kesederhanaan bukanlah tempat untuk, bukanlah keadaan untuk kemudian kita berkeluh kesah. Dan Rasul alaihi wasallam manusia termula, termulia, paling bertakwa, tidaklah bergelimang dengan kemewahan, tidaklah bergelimang dengan kelebihan dari bab perkara dunia. Nah, sekali lagi ikhwan wa jazanillah, ketakwaan itu, kemuliaan itu adalah sebab ketakwaan. Barometernya adalah ketakwaan. Keadaan apapun adalah disyukuri, dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita qanaah. Nah, berlapang diri menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi sarana untuk semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Bahkan kesenangan yang sedikit itu banyak manusia yang tertipu. Mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Jangan sampai kesenangan yang sedikit dan menipu itu kemudian kita terlena, kemudian kita justru mengutamakan dunia daripada akhirat. Nas'allah salamah wal afiyah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.